Konsultasi Syariah. Mengkhususkan waktu untuk kajian, termasuk bid'ah? Pertanyaan. Di sebuah masjid, ada kajian setiap hari kecuali Jumat. Apakah ini termasuk bid'ah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Ada beberapa wanita meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami kalah dengan para kaum lelaki ketika mendengarkan ceramah Anda. Karena itu, jadikan satu hari Anda khusus untuk kami." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan satu hari khusus untuk pertemuan dengan para wanita. Beliau menasihati mereka dan memerintahkan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dan diriwayatkan dari Abu Wa'il, beliau menceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud memberi kajian di masyarakat setiap hari Kamis. Hadis riwayat Bukhari. Ini semua merupakan dalil bolehnya menentukan waktu tertentu untuk kajian atau untuk pertemuan. Dan bukan termasuk membuat Eid atau hari raya yang dilarang dalam Islam. Karena hari raya yang diizinkan hanyalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais ketika menjelaskan ini mengatakan, jika ada kelompok orang, mereka berkumpul dan menentukan satu hari tertentu dalam sebulan atau dalam setahun, lalu mereka berkumpul untuk kajian, ini tidak disebut Aid. Karena waktu yang ditentukan bukan tujuan utama, namun sifatnya mengikuti, bukan menjadi maksud utama. Kemudian Dr. Abdul Aziz menyebutkan dua riwayat di atas. Karena itu, mengadakan kajian rutin di hari tertentu, lalu ada bagian yang libur, bukan termasuk bid'ah dan bukan termasuk membuat hari raya. Demikian, Allahu A'lam.